Matius paos dase. Ida yang Yesus raris ngandi kain sisian idane saneroras diri punike, tur icen ide kuasa buat nunung setan, miwah nguara sang anak, saking sehananing sakit miwah pinakit. Pesengan para utusane saneroras punike, inggih punike, kaping pisan dane Simon, dane taler kepesengin Petrus, miwah dane Andreas semeton danene. Malih dane Yakobus okan dane Zebedius, miwah dane Yohanes semeton danene. Dane Filipus miwah dane Bartolomius, dane Thomas miwah dane Matius juru duduk pajage. Dane Yakobus okan Alpheus, miwah dane Tadius. Malih dane Simon, saking golongan patriot, miwah dane Yudas Iskariot, sane alpake ring ide yang Yesus. Ide yang Yesus ngutus utusan idane roras diri punike, sahe ke piteketin asa puniki. Ado pesan cening kanti lewat kegumin bangsane anelenan, wiadin kekotan anak Samariani. Nanging, luas tur alih je bangso Israele, nahento biri-birine ane ilang. Kemo tur tuturang je, mungwing penemayan ide sang yang widiwase ngadegang pemerintahan idane subopak. Segerang je anaki sakit, hidupang je anaki mati, segerang je anaki ane sakit lepra, tur tundung je sekancan setane. Sewireh cening seboman ngidih, cening patut mekidihang. Ada je cening mebekel pipis mas, wiyadin pipis perak, wiyadin pipis tembaga disabuk ceningi. Ada cening ngabo sok-sokan anggon ngegendong, ada mebaju dadua, ada ngabo sepatu wiyadin gegaman sejroning meleluasan. Sewireh anaki megai, ia patut man apo ane perluange. Yening cening neket di setungiling kota wiyadin desa, alih ditu anak anenya nampi cening, tur nongos je sig anaki entu kanti cening mekad uli ditu. Yening cening nekain umah anak, cening patut ngucapang pengayu bagia buat anaki ane ngelahang umahe. Yen anaki entu nampi tekan ceningi, pengayu bagian ceningi bakal ada sig anaki entu. Nanging yen anaki entu tusingnya nampi tekan ceningi, pengayu bagian ceningi bakal mebalik sig ceningi. Buena yen ado pumahan muah kota ane tuaronya nampi, muah medingehang sepi tutur ceningi, pesuje uli ditu, tur kalain je pumahan wiyadin kota ne entu, tur ketebang je buki ane ditlapakan batis ceningi. Ingetang je cening, sujatine, didino pengadilan ide sang yang widiwase, anake ane uli kota Sodom lan kota Gemorane, lakar gigisan ukumani teken anake di kotane entu. Ingetang je, guru ngutus cening buko biri-birine ke tengah-tengah cicing alasi, entu krane cening apange tansah celih buko lelipine, tur polos buko kedis darani. Buene pada yatne je cening marep teken anake mekejang, krane lakar ade anak nyerahang cening ke ajeng majelis agamane, tur anake entu lakar nigtik cening di periangannya ni. Uli krano cening dadi sisian guru ni, cening lakar katurang ke ajeng pemerintai, muah ke ajeng paroratu ni, buat midar tayang orti rahayu ni teken anake entu, muah teken paro bangsane anelenan. Yen cening dalihe ban anaki, ade je cening subang saya teken unduk anelakar orahang cening, sewireh yen teko penemayan nyani, cening bakal kicen apo ane patut bakal orahang cening. Krano sing je cening ane lakar ngeraos ditu, nanging roh ajin ceninge ane lakar mewisik dikenoh ceninge. Di masane entu anake lakar nyerahang nyamane apangu matiange. Kitu masih bapane lakar nyerahang pianakne, tur ipi anak lakar ngelawan muah ngematiang reramani. tur cening lakar kegetingin ban anake uli krana guru. Nanging nyen jepageh kanti kewekasan, ia bakal man rahayu. Yen cening sengsaraine ban anake di setungiling kota, melaib je cening ke kotane anelenan. Guru nuturin cening, sesajane setonen pragat pegaen ceninge di sewatek kotan gumi Israele, sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase suborau. I murid sing je bakal lebihan teken gurunne, wiyadin iparekan tusing je bakal lebihan teken gustinne. Subo cukup yen i murid kajiang pada teken gurunne, muah iparekan keluihang pada teken gustinne. Yen gustinne ora hangebal sebul, apa buin pekurenannya ni. Wireh keto, ede cening takut teken manuse. Paunukane ane mekebang, lakar kedengang, tur sekancan ane pingit lakar kewerayang. Apo ane orahang guru teken cening dipetengi, tuturang je entu digalangi, tur apo je ane kepeki siang dikuping ceningi, war-warang je entu uli didur neb umahi. Ede je cening takut teken anak ane nyidayang ngematiang ukudan ceningi, nanging iyo tusing mampuh ngematiang jiwa. Nanging, takut je cening tekeni dosang yang widiwase ane medue wewenang nyirnayang jiwa muah awak manusane di kawah nerakane. Singke kedis perete dadua maji tuah aji arupiah. Sekewalo yen tuaro mulu pekarsan ajin ceninge, aukudko tusing ade ane lakar ulung ketanahi. Liun bok ceninge ane ade disirah ceninge masih subo wilangin ide. Entuk rane, ado pesan cening takut. Sewireh cening majian di ajeng ide sang yang widiwase, padang teken kedis perite entu. Asing-asing anak ane ngangken di arepan anak iliu, mungwing ia dari sisian guru ni, guru masih lakar ngangkenin ia di ayun ajin guru ni di swargan. Nanging, nyen jo ane subo dari sisian guru ni, laut iyo ngaku tusing nawang guru di arepan anak iliu, guruku masih tusing bakal ngangkenin iyo di ayun ajin gurune di suargan. Ede cening aden mungwing tekan gurune ene ngabodami di gumini. Tekan gurune dong je ngabodami, nanging ngabod cerah. Tekan gurune ngeranayang ipi anak muani bakal ngelawan bapane. Ipi anak luh lakar ngelawan memene, tur iman tu eluh lakar ngelawan matuane eluh. Dadine, musuh ne ane kapitui, nah entu nyamo sepekurenan nyani. Nyen je resnain bapo muah memene lebian teken resnain guru. Ia tusing pantes dadi murid guru ne. Buena nyen je resnain pianak ne muani wiadin pianak ne luh lebian teken resnain guru. Ia tusing pantes dadi murid guru ne. Nyen je tuaro nyadio negen salib ni, tur nututin guru, ia tuaro pantes dadi murid guru ni. Nyen je ane mekeneh magehang urip ni, ia tusing lakar muponin urip ane sujati. Nanging, nyen je ane kelangan urip uli krana guru, ia bakal molih urip ane sujati. Nyen je ane nampi cening, ia nampi guru. Tur nyen je ane nampi guru, ia nampi ide ane ngutus guru. Nyen je nampi utusan ide sang yang widiwase, bane ia utusan ide sang yang widiwase, ia bakal bareng-bareng manti koleh utusan ide sang yang widiwase. Tur nyen je nampi anak sadu, bane ia mulo sadu, ia bakal bareng-bareng man upah anak sadu. Ingetang je, nyen je nulungin anaki ane paling nistane ne ajieh nyem acangkir, bane iyo murid guru ne, anaki entu pedas bakal nampi pikolih ne.